إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Para peserta iktikaf sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita bersedih ya, karena kita sudah berada di puncak ya, di bulan Ramadan ini. Yang tersisa adalah satu hari besok kita insyaallah masih berada di sini insyaallah. Dan hari ini pembahasan kita sampai kepada pembahasan yang terakhir, ya, tema yang terakhir. Nanti besok kita untuk apa namanya penguatan dan juga tanya jawab ya. Sehingga nanti untuk sorenya tidak ada bahasul masail, ya, untuk beres-beres ya, sore ini. Ya. Ya, beres-beres semuanya, bukan hanya barang-barang sendiri semuanya. Sehingga nanti pada maghrib itu udah siap. Ya. Jadi asal beres-beres. Temanya adalah selalu mengingat kekuasaan Allah. Ini ujung ya, ujung dari kisah ini sebenarnya adalah apa? Supaya membuat kita kembali kepada Allah ya, selalu mengingat Allah, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat enggak pesan Rasul kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW mengajak ibnu Abbas itu membonceng di belakang kendaraannya. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Siapa yang apa di sini? Sampai akhir ada di Arba'in kan? Yang hafal siapa? Jis, Jis, baca Jis. Langsung kalau mau langsung. Ditalak, bukan baca, ditalak. Pokoknya udah hafid Arba'in. Hafid Arba'in An-Nawawiyah. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman. Qala ya gulam inni wa'alimuka bi kalimatin ihfazillah yahfazka tajidhu tujahaka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rafi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Rawahu Tirmidzi. Wa qala hadis hasan sahih. Itu lagi hadis itu harus dijadikan pegangan. Ya, karena Rasulullah mengajarkan Ibnu Abbas itu ketika Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas masih sangat kecil pada saat itu. Karena Rasul meninggal itu baru umur Ibnu Abbas berapa? Rasul meninggal, Ibnu Abbas umurnya berapa? 13 tahun. Pintar ya, senang. Tahu dari mana? Nebak aja atau pernah baca? Pernah. Subhanallah. 13 tahun, siapa yang 13 tahun di sini? Oh, mungkin. Sultan 13? Hah? Oh, 14. Berarti hadis ini disampaikan sebelum umur 13. Kalaulah kalau misalnya awal-awal ke Madinah ya, kalau awal aja ke Madinah, Rasul kan di Madinah 10 tahun. Jadi 13 kalau dikurangi apa? Oh, terlalu jauh ya kalau 10 tahun. Ya kan tidak terlalu awal lah. Ya, karena di situ Rasul mengajarkan Ibnu Abbas itu sudah apa ya, sudah paham pembicaraan lah gitu. Karena gak mungkin kan Rasul ngasih pesan seperti itu kalau si anak itu belum berupa umur 3 tahun kayaknya belum ya. Kan seorang anak siap untuk diajari itu atau siap untuk diajarkan Quran itu sejak umur 5 tahun. Sejak umur 5 tahun sudah bisa. Iya, sudah bisa diajarkan. Nah itu hadis itu pegang sebagai bekal ya, jaga Allah. Kalau kita bisa menjaga Allah maka Allah akan menjaga kita ya. Itu pada intinya. Kita baca dulu dari kitab ya, dipersilakan kepada Al-Ustaz Andika ya, Akhnuari. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Baik, langsung terjemah. Dan janganlah kamu mengatakan kepada terhadap sesuatu bahwasanya aku fa'ilun akan mengerjakannya, dzalika akan mengerjakan hal itu ghadan besok, illa kecuali ayyasha Allah, atas kehendak Allah. Aeh, maksudnya la taqulanna, janganlah mengatakan li amrin, pada suatu hal atau suatu perkara, azamta, yang telah kamu azamkan atau yang telah kamu ikrarkan, alaihi atasnya, ini bahwasannya saya, bahwasannya aku, sa'af'aluhu, akan mengerjakannya godan besok, illa kecuali idza koronatahu. Koron tahu. Kamu menyertainya. Illa koron tahu. Kecuali apabila kamu menyertainya. Bil masyiati. Dengan kehendak. Dan maksudnya kehendak Allah. Fakulta. Maka kamu mengatakan insya Allah atas kehendak Allah, jika Allah menghendaki. Insya Allah jika Allah menghendaki. Qala Ibnu Katsir berkata, sababun nuzulil ayati nuzulu ya. Sababun nuzul. Jadi apa? Jadi mudah. Sababu nuzulil ayati, sebab turunnya ayat ini, anan nabiyya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma suila, ketika ditanya, an kisati ashabil kahfi, tentang kisah ashabul kahfi, qala, beliau berkata, godan uji hukum. Besok aku akan menjawab kalian. Fata'akhara wahyu, maka wahyu pun datang, maksudnya. Datang telat. Maka wahyu pun datangnya telat. dan wahyu pun datangnya telat. Anhu tentangnya, maksudnya tentang hal itu wahyunya telat. Tentangnya khamsa asyri, khamsa ta'asyar yauman, telat 15 hari. Wadkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah rabbaka Tuhanmu idza nasita, ketika kamu lupa. Ae maksudnya idza nasita, jikalau kamu lupa. Antakula untuk berkata insyaallah, insyaallah. Summa tadzakkarta, kemudian kamu mengingatnya, maksudnya tiba-tiba ingat. Faqulha, maka berkatalah. Faqulha, maka berkatalah untuknya. Litabqi nafsaka mustasqa, litabqa nafsuka agar dirimu tetap. Litabqa agar dirimu tetap, litabqa nafsuka agar dirimu tetap mustasyiratan, merasakan azamata ya. Ya jadi lebih dari mustasyir. Mustasyiratan azamatallahi, supaya kamu merasa kebesaran Allah. Waqul asa ayyahdiyani rabbi, dan katakanlah asa semoga ayah, mudah-mudahan ayyahdiyani rabbi, Tuhanku memberi petunjuk kepadaku, liaqraba min hadza rasyada, terhadap yang lebih dekat dengan petunjuk ini, dari petunjuk ini. Bukan ini apa yang cepat apa terjemahnya? Kepadaku agar aku lebih dekat dari kebenarannya daripada ini. Agar aku lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ayat la'allallah maksudnya supaya Allah yufikuni memberi taufik. Oh, yuwafikuni. Ayat la'allallah maksudnya supaya Allah yuwafikuni memberi taufik kepadaku. Wa yursyiduni, dan memberi petunjuk kepadaku. Ila ma huwa, kepada apa-apa aslaha, yang lebih baik. Ila ma huwa aslaha, kepada aslahu. Oh, aslahu ya, bukan berarti kepada yang apa-apa yang lebih baik. Min amri dini, dari perkara agamaku. Wa dunyai, dan perkara duniaku. Wala risu fi kahfihim, dan mereka menetap atau tinggal. Fi kahfihim, di gua itu. Salah tamiatin sinin, 300 tahun. Wasda dutis'a, dan ditambah 9 tahun. Ae makasu maksudnya mereka tinggal. Fil kahfi, dalam gua. Naimina, dalam keadaan tidur. Salah samiatin, 300 watismi sinin, dan 309 tahun. Wahaga bayanun, bayanun, wahaga bayanun, wahaga bayanun, dan ini adalah penjelasan. Lima ujmila terhadap apa-apa yang dimujmalkan fi qawlihi ta'ala, dalam perkataan, dalam firman Allah ta'ala, yaitu sinina adada, beberapa tahun jumlahnya. Qulillahu a'lamu bima labithu, katakanlah Allah lebih tahu tentang berapa lamakah mereka menetap. Ae maksudnya Allahu a'lamu, Allah lebih tahu. Bimuddati labithahum, lubsihim masdar. Lubsi, lubsi, lubsi, masdar dari labisel basu, lubsu. Ae a'lam, ae Allahu a'lamu, maksudnya Allah lebih mengetahui bimuddati lubsihim, dengan jumlah mereka menetap fil kahfi di gua. Ala wajhi, ala wajhi yaqin, atas jalan yang yakin. Wajhi dalam bentuk yang meyakinkan. Dengan bentuk, bukan jalan. Ala wajhi dengan bentuk al-yakin yang meyakinkan. Lahu ghaibus samawati wal ard, baginya atau hanyalah dia yang mengetahui ghaibus samawati wal ard, apa-apa yang gaib, hal-hal gaib dari yang ada di langit ataupun ada di bumi. Ayat maksudnya huwa ta'ala, dialah Allah ta'ala al-muhtasun. Al-muhtasun. Kemungkinan ada tanwin kalau ada al. Oh iya iya. Al-muhtasu, al-muhtasu yang khusus, bi'ilmil ghaib atau yang tahu, bi'ilmil ghaib, dengan ilmu ghaib. Wa qad akhbaruka. Wa qad akhbaruka. Wa qad akhbaruka, dan sungguh telah aku telah mengabarkanmu. Aku abar huwa. Wa akhbaruk biru ya ya. Dia. Dan sungguh dia telah mengabarkan kepadamu bil khabaril qati', dengan khabar al qati' yang kuat. Yang kuat kebenarannya. Bil khabaril qati', dengan khabar yang kuat kebenarannya. An amrihim, tentang perkara mereka, al hakim, dialah Allah yang maha al hakim al khabir, dialah Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Absir bihi wa asmi, penglihatan mereka lebih. Bukan, bukan. Ini bentuk ta'ajub, sigot ta'ajub. Absir bihi, alangkah tajamnya penglihatannya. Absir bihi, alangkah tajamnya penglihatan mereka. Wa asmi, mereka, dia Allah. Oh. Absir bihi, alangkah tajamnya penglihatan Allah. Wa asmi, dan alangkah tajamnya pendengarannya. Ae, maksudnya ma'absorahu, betapa itu ma'adisi ta'ajub, sigot ta'ajub, betapa tajamnya. Ma'ajmala sama, ma'absorahu, betapa ma'absorahu, betapa tajamnya pendengarannya. Dikulih ma'ajub, oh penglihatan ya. Ma'absorahu, betapa tajamnya penglihatan, dikuli mawujudin, penglihatannya dikuli mawujudin, pada setiap yang ada. Wama asma'ahu, dan betapa tajamnya pendengarannya, dikuli masmu'in, terhadap apa-apa yang didengarkan. Yudarikul khufayat al khifayat, yudarikul khifayat apa? Yudrikul khufayati, hal-hal yang tersembunyi. Yudriku al khufayati, meninggalkan. Bukan meninggalkan, mengetahui. Oh berarti mengetahui. Yudrikul khufayat, mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Karena yudrikul jaliyat. Jaliyat. Sebagaimana dia mengetahui apa-apa yang jelas. Apa yang nampak. Apa-apa yang nampak. Malahu min dunihi min waliyin, tidak ada bagi mereka min dunihi, dari selainnya, min waliyin, dari wali, pelindung atau pelindung. Ae maksudnya laisa lil khalqi, tidak ada lil khalqi bagi makhluk, nasirun penolong, wala ma'inun dan mu'inun wala mu'inun dan pelindung, ghairahu, ghairihi. Goirohu beri. Jadi apa? Goirohu. Wala ma'inun goirohu, dan tidak ada pelindung selainnya Taala, selain Allah Taala. Wala yushriku fi hukmihi ahada, dan tidak menyekutukannya, dan tidak disekutukan fi hukmihi, dalam hukumnya ahada, seorang pun atau sesuatu apapun. Ae maksudnya laisa lahu, tidak ada baginya syarikun, sekutu, wala mathilun, ataupun yang serupa, contoh, wala nazirun, atau tidak ada yang serupa sama mathilun. Tadi sama mathilun apa? Serupa. Nazirun berarti sebanding, nah, gitu ya. Wala mathilun, tidak ada yang serupa, wala nazirun, dan tidak ada yang sebanding, wala yuqbal, wala yuqbalu, dan tidak ada wala apa? Koba yuqbalu, yuqbalu menemui yuqbilu biqadaihi, wala yuqbilu biqadaihi, dan tidak di... tidak ada yang membantu, maksudnya membantu di dalam keputusannya, dan tidak ada yang membantu fi qadaihi, dalam keputusannya, wa hukmihi, dan hukumnya, ahada, sesuatu pun atau seorang pun, li'annahu, karena dia Allah Subhanahu wa taala al-ghaniyyu, maha kaya, amma sawah, terhadap apa-apa yang sama, siwahu, dari selain, selain dari selainnya, masawah sama siwa, siwa bukan sawah, siwa. Iya, siwa. Li'annahu, karena ia al-ghaniyyu, maha kaya, amma, terhadap apa-apa, siwahu, yang selain dari dia. Nanti terakhir balaghahnya ya, siapa yang sudah apa menguasai balaghah? Atau yang udah belajar, yang udah di boleh nanti yang kelas 9 juga. Ini nanti dijelaskan apa maksudnya, apa maksudnya. Ini sudah dipelajari semua ini. Bahwa yang kelas 9 sudah tibak, jinas, itnab, ta'ajub, isti'aroh, tamsiliyah. Ya, nanti di akhir ya, sebelum apa namanya, nanti di akhir. Sebelumnya kita bahas dulu bersama-sama. Coba ditadaburi ayat-ayatnya per kata. Wala taqulanna. Ini merupakan bimbingan Allah kepada Rasulnya, yang termasuk juga kepada kita sebagai umatnya. Wala taqulanna, hai Muhammad, ya, dan juga umatnya. Jangan kamu katakan lanna, pakai nun di sini. Kalau tidak pakai nun harusnya menggunakan wala taqul. Tapi di sini menggunakan nun apa? Nun taukid. Wala taqulanna, beda enggak? Cara arti beda. Kalau misalnya wala takul, jangan kamu berkata, maknanya ya. Kalau wala takulana apa maknanya? Jangan, ya. Jadi ada penekanan artinya, penguatan arti. Jadi betul-betul ditekankan, pelarangan ini sangat-sangat ditekankan. Ya, kalau dilihat dari akibat yang ditimbulkan orang tidak mengucapkan insya Allah, itu justru sebuah siksaan yang sangat keras. Berarti ini menunjukkan haram, ya, bahkan wajib mengucapkan insya Allah itu wajib. Berarti kalau kita lihat di kisahnya para pemilik kebun, ya, itu inna balawunahum kama balawuna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunaha musbihin. Kalau kita lihat kisahnya, itu akhirnya diazab oleh Allah gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Ya, ashabul jannah, para pemilik kebun. Ashabul jannah itu bukan penghuni surga. Ini maknanya para pemilik kebun, yang kebun itu sangat luas sekali, ya, banyak aneka ragam buah-buahan. Ya, itu ada anak disebutkan hanya 3 orang anaknya itu dalam riwayat, dalam satu riwayat. Ya, kalau ayahnya itu dulu sebelumnya dia punya kebun itu sangat memperhatikan betul, ya, kebunnya ketika panen itu berarti dia mengucapkan insya Allah, ya, kemudian hasil dari panennya itu diberikan juga kepada fakir miskin. Tapi ketika ayahnya meninggal, nah, anaknya inilah kemudian berbeda dengan ayahnya. Dia malah mengatakan ayah kita itu, ya, gitu, bodoh, gitu, dianggapnya gitu. Kenapa? Ya, kita udah capek-capek, udah ini pun punya kita. Ngapain dikasih ke orang miskin cuma-cuma? Mending kita ambil aja semua. Bahkan mereka bersumpah besok. Nah, ini besoknya. Besoknya itu udah panen. Ya, itu diketahui bahwa besoknya itu tanggal untuk panen. Makanya mereka sampai bersumpah la yasrimunna. Musbihin besok pagi akan memanen. Mereka bersumpah besok pagi akan memanen. La yasrimunna musbihin wala yastasnun. Istasna yastasnun di situ maksudnya adalah tidak mengucapkan insyaallah. Wala yastasnun, mereka tidak mengucapkan insyaallah. Lalu apa oleh Allah diberikan azab? Fatopa alaihim ta'ifum rabbika wahum na'im. Jadi kirimkan apa? Angin. Jadi kirimkan angin yang mengandung api. Ya, sehingga pada saat mereka tidur malam harinya. Jadi mereka mengatakan besok. Nah, malam harinya dikirimkan angin yang membakar kebun mereka. Padahal kebun mereka itu sangat luas sekali. Ya. Pas banget kasori sampai menjadi hitam kelam habis. Pas banget kasori runt apa namanya remuk remuk ya. Pas banget kasori patanau daumus bihi. Ya, pagi-paginya udah pede aja mereka, udah pede saling memanggil, ayo kita berangkat ke kebun. Tanah daumus bihi. Ini dua Allah harsikum in kuntum sorry. Ya, kita berangkat pagi-pagi ke kebun kita, ke ladang kita. Ya. Anik dua ala harsikum in kuntum sorry, jika kalian mau memanen. Fa'tolaku fahum yatakhafatun. Mereka berangkat itu secara apa? Rahasia, sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan oleh orang-orang miskin. Ya, fa'tolaku fahum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yauma 'alaikum. Miskin, jangan seorang miskin pun yang masuk ke kebun kalian hari ini. Ya, alaikum miskin. Wa ghadaw ala hadin qadirin. Mereka berangkat ke kebun itu, ya dengan padahal mereka itu mampu untuk membantu orang-orang miskin, tapi mereka tidak mau. Ya, ala hadin qadirin. Falam marauha qalu inna ladalun. Pada saat sampai di kebun itu. Ya, mereka linglung. Ya, gitu. Kenapa? Mereka merasa tersesat. Ini bukan inilah dalun. Kita sesat. Kita tersesat. Ini bukan kebun kita. Ini bukan seperti ini. Ya, karena kan udah nggak ada. Semua habis. Semuanya habis. Ya. Tapi akhirnya kemudian mereka menyadari. Ya. Bal nahnu mahrumun. Tidak. Kita tidak tersesat. Justru benar. Ini adalah kebun kita, tetapi kebun kita sudah tidak ada, sudah habis. Kita semuanya mahrumun, tidak mendapatkan panen. Ya, kita semuanya mahrumun. Bal nahnu mahrumun. Lalu kemudian mengatakan orang yang paling bijak di antara mereka, qala ausatuhum. Ya, alam aku laku, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih, tidak mengingat Allah? Tidak mengucapkan insyaallah. Laulatu sabihun. Baru mereka mengatakan qulu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Saling memandang, saling menyalahkan. Oh, gara-gara kamu. Ya, gitu. Ente sih. Itu kan? Yatalawamun. Qulu ya wailana inna kunna taghin. Baru mereka bertobat. Itu kan disiksa, diberikan siksaan di dunia, makanya di akhirnya dikatakan kadzalikal adzab. Itulah siksaan. Berarti berat ini. Orang punya niat melakukan sesuatu besok hari tanpa menggantungkan, tanpa mengakronta di sini ya, tanpa koronta, tanpa engkau menyertakan kekuasaan Allah, kehendak Allah dengan mengucapkan insyaallah jika Allah menghendaki. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehendaknya justru tidak seperti apa yang mereka harapkan. Ini sangat pelajarannya sangat besar sekali. Jadi jangan menganggap sepele kita mengucapkan insyaallah. Sama halnya juga nanti di kisah yang Berikutnya yang waqul apa? Kisah di surah Al-Kahfi, kisah berikutnya itu kisah tentang dua orang yang satu punya kebun luas, punya harta banyak, punya keturunan banyak, wa'azzunafara. Itu kan? Itu sama. Dia tidak mengucapkan insyaallah, dan kalaulah kamu mengatakan ketika masuk kebun itu wadakhala jannata. Ya, qulta ma syaa Allah la quwata illa billah. Gitu. Coba kalau kamu mengatakan itu dan kamu mempercayai meyakini bahwa Allah lah. Ucapan di sini tentu tidak hanya sebatas ucapan, tetapi diiringi dengan keyakinan. Diiringi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menghendaki semuanya. Walaupun kita sudah mempersiapkan rencana dengan matang, ya dengan persiapan-persiapan, ya sudah sangat maksimal kita lakukan, tapi tetap yang menghendaki itu Allah. Jangan kita mengeluh, pastilah besok jadi gitu kan? Pasti jadi, tenang. Nah, dia lupa bahwa bisa saja apapun dia yang sudah dia lakukan, semaksimal apapun, tetap yang mengizinkan terjadi atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan terlalu pede pada diri sendiri. Misalnya Andri besok mau nikah gitu. Persiapannya udah hebat. Ya, gitu. Semuanya sudah siap, pokoknya beres gitu kan. Pokoknya rembes. Ya. Ya, besok jadi aku nikah gitu kan, kata Andri. Belum tentu. Tapi harus katakan apa? Insya Allah. Berharaplah pada Allah, bergantunglah pada Allah supaya Allah memberikan. Ya kan? Memberikan kehendaknya. Ya. Gitu. Jangan kamu mengatakan, "Oh, besok aku pulang." Ya, selesai. Insyaallah. Jadi katakan apa? Insyaallah besok lebaran. Hari Rabu lebaran. Belum tentu jadi. Tanpa kehendak Allah belum tentu jadi itu lebarannya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Katakanlah insyaallah. Tapi bukan hanya sebatas di ucapan tadi itu, harus diiringi dengan keyakinan. Ya, kadang-kadang kan banyak insyaallah tapi hanya mempermainkan kata-kata saja. Ya, jadi dia mengatakan insyaallah itu bukan misalnya diundang gitu kan. Datang dong gitu ke ini. Atau diajak itikaf datang sini. Dia mengatakan apa? Insyaallah. Insyaallah itu bukan untuk datang. Ya, insyaallah itu kan mengandung janji juga bahwa kalau Allah menghendaki berarti dia sudah menghendaki. Dia sendiri sudah orangnya itu, dia sudah ada keinginan, sudah berusaha semaksimal mungkin lalu mengatakan insyaallah tinggal izinnya saja dari Allah itu. Bisa aja kan dikasih sesuatu yang tidak terduga, ya tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada apa, ya yang tidak diketahui, tidak diprediksi sebelumnya, nah, itu baru insyaallah yang benar. Ya ini mah insyaallah itu di dalam hatinya udah ada niat tidak mau hadir, tidak mau datang, itu salah, insyaallah yang salah. Insyaallah orang Sunda kebanyakan gitu, itu salah. Harusnya mengatakan insyaallah itu mau orang Sunda mau orang mana? Gitu kan. Kalau ini dikhususkan insya Allah orang Sunda enggak benar. Nah, hati-hati orang Sunda bisa jadi diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Permainkan kata insya Allah. Ya. Nah, ini Rasulullah SAW pernah melakukannya, makanya di sini ditegur dan ini menjadi pelajaran yang abadi buat kita. Itu pada saat itu ini sudah dibahas sebelumnya berkenaan dengan sababun nuzul. Sebab turunnya surat Al-Kahfi ini ketika orang-orang kafir Quraisy yang didorong, disuruh oleh Yahudi untuk bertanya. Bertanya tentang tiga hal, mesti ingat, satu ya, kisah Ashabul Kahfi, yang kedua Dzulqarnain, yang ketiga tentang Ruh. Rasul mengatakan uji hukum. Besok aku akan jawab kalian. Rasul lupa. Tidak mengucapkan insya Allah godan uji buku. Ya, padahal kan di sebelumnya udah pernah turun itu surat Al-Qalam. Yang ada kisah para pemilik kebun tadi itu sebelumnya udah turun kan lebih awal Al-Qalam itu surat lebih awal daripada surat Al-Kahfi. Berarti kan udah pernah dikasih pelajaran tapi Rasul lupa. Rasul menunjukkan bahwa Rasul juga manusia. Tetapi ketika Rasul lupa langsung ditegur oleh Allah. Ya, Rasul lupa. Ya. Dan kemudian diberikan pelajaran oleh Allah. Ya, godaan uji hukum, tapi enggak datang-datang. Wahyunya enggak turun-turun sampai dilecehkan oleh orang-orang kafir. Ya, sampai 15 hari ya. Setengah bulan. Ya, lebih. Nah, barulah turun ayat surat Al-Kahfi ini yang di situ ada pelajaran yang ini. Ya, illa ayyasha Allah, kecuali ya, apa? Dengan kehendak Allah. Jadi maksudnya ucapkanlah insyaallah dan juga di sini kemudian dilanjutkan dengan bimbingannya itu wadzkur rabbaka. Ingatlah Tuhanmu idza nasita, kalau kamu lupa. Jadi kalau kamu lupa segera ingat. Ya. Gitu. Lupa itu kan adalah apa? Negatif ya, kalau lupa itu datang dari setan membuat kita lupa. Datangnya dari setan. Maka ingat pada saat lupa itu hendaklah ingat. Ya, arka. Kemudian apa? Waqul, katakan asa ayyadiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya, katakanlah semoga Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku untuk lebih dekat ya min hadza dari urusan ini. Jadi kalau kita punya urusan, jangan lupa. Ya, ketika misalnya kita ada rencana mau melakukan sesuatu. Rencana mau sekolah. Jangan lupakan Allah. Karena tadi itu ya, banyak pilihan-pilihan yang kita ambil, ya, kita berharap kepada Allah, pilihan itu mudah-mudahan menjadi terbaik buat kita. Ya, jangan sampai kita cuman observasi aja, cuman lihat dulu ya mau milih sekolah, mau sekolah kemana, lihat ke sini, lihat ke sana, gitu kan, di observe. Gitu. Lalu kamu memutuskan, jangan lupakan Allah. Bahkan kan ada syariat istihoroh, sholat istihoroh, memilih supaya dikasih pilihan yang terbaik. Ya, nah lalu katakan, insya Allah, katakan bahwa Allah menghendaki tujuan kamu adalah harapannya ingin mendapatkan yang terbaik dan bisa ya diridhoi oleh Allah. Dan di sini ada doa yang harus kita baca. Ya, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Semoga Tuhanku, semoga Allah Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku ya, supaya aku lebih dekat kepada petunjuk dari urusan ini. Dari kamu urusannya apa? Urusan saya mau masuk sekolah. Atau urusan ya Perdi misalnya mau memilih kerja. Ya, atau urusan Andri misalnya mau memilih istri. Ya. Atau Yunus boleh. Ya, jangan mendahului yang tua. Katakan. Tuh, kalau kamu udah ada calon, katakan. Asa ayah dia ni Robbi, ya li akroba min haja. Apa hajanya itu? Calon istri. Min haja dari ini, gitu kan? Udah ada di dalam pikiran. Rasyad lebih dekat kepada petunjuk. Ya, atau Ajis boleh. Mau milih apa Ajis? Ya, atau mau apa? Mau kuliah, mau apa? Sekolah dulu, kerja, nikah. Atau mau tiga-tiganya, KKN berarti, kuliah, kerja, nikah. Kalian sudah termasuk syabab belum? Sudah, sama Rasul dipanggil ya, masyarus syabab, manistato, amin kumulba, faliyatazawad. Wahai para pemuda, anak-anak muda, siapa di antara kamu sudah mampu ba'ah? Ya, punya kemampuan, ada modal untuk nikah. Ya, modalnya bukan hanya modal harta. Modal semuanya, modal fisik, modal pesak. Ya. Gitu, modal yang lebih penting adalah juga ilmu dan kesiapan mental kita. Ya, itu menjadi kepala rumah tangga. Ya, menjadi pemimpin nanti punya rakyat, kamu nanti punya rakyat. Kalau pemimpin berarti harus memiliki sikap kepemimpinan. Ya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Makanya setiap urusan kamu apa saja? Apa saja katakan insyaallah, kemudian apa? Ini doanya harus dihafal dan harus diterapkan. Asa ayyahdiyani rabbi di akroba min hada rosyada. Jadi yang kita harapkan itu rosyada, petunjuk Allah. Iya, kita baca. Asa ayah diani robi. Ayah diani robi di akroba min hada rosyada. Walaupun kita udah mikir, wah ini yang terbaik nih, belum tentu. Kita udah mikir segala macam, sudah banyak melakukan penelitian, gitu kan? Ya, sudah bertanya sana sini, gitu kan? Bermusyawarah dengan berbagai macam orang. Ya, tapi tetap yang ngasih bahwa itu terbaik atau tidak Allah. Karena bisa jadi ada sesuatu yang belum kita ketahui. Iya kan? Bisa jadi. Kita udah yakin, wah ini nih benar bagus nih. Ini insyaallah salehah gitu kan. Tapi kan ada sesuatu yang belum kita ketahui, ya. Atau bisa jadi dia soleh, tapi tidak cocok dengan kita. Misalnya ada saja, walaupun soleh, tapi kalau nggak cocok gimana? Ya, Wahyu udah ngerti Wahyu. Sudah dari. Hah? Apalagi terhadap urusan-urusan besar ya, yang akan menyangkut terhadap kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan ini adalah banyak pilihan-pilihan, jangan sembarang milih, karena ketika kita memilih sesuatu itu akan panjang dampaknya buat hidup kita. Jadi betul-betul jangan salah memilih, jangan sembarangan memilih. Makanya kalau untuk memilih sesuatu itu ada istikharah, ada musyawarah, itu kan dan doa, ada doa. Jangan lupakan Allah, libatkan. Jadi selalu libatkan Allah dalam segala urusan kita. Libatkan Allah, libatkan Allah. Ya. Nah kemudian itu ya, bimbingannya sudah jelas, tinggal kita terapkan aja. Nah lalu setelah meyakinkan bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah, bahwa ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia itu sangat terbatas kemampuan mereka, sehingga walaupun mereka sudah memikirkan bertanya langsung kepada Ashabul Kahfinya, tetap mereka tidak tahu jumlah sebenarnya berapa lama mereka tinggal. Ya, tapi kemudian Allah yang Maha Tahu itu memberitahu. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinin. Mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun, wazdadu, dan mereka menambah lagi tis'an, 9 tahun. Nah, ini belum terbongkar ini. Kenapa kata-katanya wazdadu? Tis'an pakai wazdadu. Padahal kan bisa aja fikabim salasamiatin wa tis'i sinin, bisa aja gitu. Tapi kenapa harus ada wazdadu tis'an? Nah ini belum terkuak ya, belum tersingkap hikmah kenapa Allah menyebutkan wazdadu. Karena semua kata yang Allah sebutkan di Quran ini ya ada hikmahnya, ya ada, tapi belum terkuak. Nanti oleh para ahli bahasa bisa dikuak ya, bisa disingkap lebih dalam lagi. Ya, intinya 309 tahun. Tapi setelah Allah kasih tahu, jangan kamu kemudian ketika dikasih tahu itu lalu merasa oh saya yang paling tahu. Ya. Gitu udah dikasih ilmu kepada Allah tapi lupa kepada yang memberinya, ini yang salah. Kita kan udah dikasihnya sama Allah kan, dikasih ilmu sama Allah. Tapi kadang-kadang orang banyak yang dengan ilmunya itu dia merasa sombong. Dia lupa yang memberi ilmu itu adalah Allah. Makanya Allah kasih tahu lebih untuk supaya wa qulillahu, katakanlah Allah a'lamu, walaupun Allah sudah ngasih tahu, tapi tetap katakan Allah lebih tahu ya dengan berapa lama mereka tinggal. Katakan Allah lebih tahu, wallahu a'lam. Jadi walaupun itu sudah dikasih tahu oleh Allah 309 tahun, tapi katakan juga wallahu a'lam. Allah lebih tahu, Allah Maha tahu. Jadi bimbingan yang sangat penting dalam hidup kita, apalagi kita berkenaan dengan masalah ilmu, kita adalah para pelajar yang menuntut ilmu. Jangan sampai kita menjadi sombong dengan ilmu kita. Ya, ilmu itu kan, belajar ilmu itu untuk semakin tunduk kepada Allah. Seperti padi, ya semakin berisi semakin menunduk. Kita pun sama. Manusia ketika mendapat ilmu semakin diisi otak kita, berisi banyak ilmu, walaupun ukuran otak kita itu berapa? Berapa ukuran otak kita? Ya, tetapi berisi sangat banyak ilmu. Ya, berisi sangat banyak ilmu. Membuat apa? Semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena pada hakikatnya ilmu itu berasal dari Allah. Apalagi kalau ilmunya dipakai untuk kejahatan. Itu lebih salah lagi. Ya, ilmu dipakai untuk kejahatan. Bahkan ayat Quran juga bisa digunakan ya untuk kejahatan, bisa. Untuk apa misalnya? Ya. Allah melarang dalam Al-Qur'an wala tashtaru bi ayati tamanan qalilan. Jangan kamu perjualbelikan ayat-ayat-Ku, ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah, dengan harga yang bukan berarti kalau dengan harga yang mahal berarti boleh. Enggak, maksudnya kamu perjualbelikan, nah nanti hasilnya itu rendah sekali dalam pandangan Allah, rendah berapapun kamu jual. Makanya hati-hati nih, nanti kalian menjadi para qori ya, qoriul Quran. Kamu menjadi qoriul Quran yang bacaannya sudah baik, kemudian hafalannya sudah baik. Bukan ini, hati-hati, bukan untuk mencari ya materi duniawi. Ya, misalnya pingin di ada acara besar diundang jadi pembaca kalam ilahi, nanti dikasih amplop. Jangan kamu berharap ke situ. Ya? Yeah? Gitu, diundang ke acara Hafidz Indonesia gitu ya. Ya. Oh, nah. Ya ini, jadi kamu hafal Quran, apalagi kalau yang sudah hafid Quran 30 juz, jangan, ini sangat rendah sekali, dia merendahkan kedudukan Quran yang tinggi. Hanya hafalan Quran itu dijadikan apa? Untuk lomba-lomba, nanti dia dapat piala juara gitu kan. Banyak penghargaan-penghargaan dikumpulin. Dia hanya untuk itu salah, merendahkan ayat-ayat Allah. Bukan untuk itu, orang kita menghafal Quran itu, supaya Quran itu ada di hati kita, selalu membimbing kita, itu tujuan dari menghafal Quran. Bukan untuk bisa lomba nanti disebut sebagai hafid gitu ya. Nah ini harus diluruskan niatnya. Ya, diluruskan. Jangan misalnya tertarik kepada orang gitu kan, dapat juara piala, bukan karena itu tertariknya, bukan karena itu. Ya, dia ya kalau untuk sebatas motivasi supaya kita lebih semangat lagi silakan, tapi tujuannya bukan itu. Ya, tujuannya begitu. Jadi jangan kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada akhirnya kita harus semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya, kita bisa menghafal Quran itu atas izin kehendak Allah, bantuan Allah. Kalau tanpa bantuan Allah kita enggak mungkin bisa. Itikaf ya, kita jangan kemudian bangga nanti apalagi santri ini, nanti ke santri yang lain. Jangan kamu merasa sombong. Tuh, saya mau itikaf kemarin, kan? Ya, jangan kamu merasa berbangga diri kepada santri-santri yang lain yang tidak itikaf. Jangan berbangga-bangga diri, karena sikap kamu yang seperti itu bisa jadi melunturkan pahala yang sudah kamu dapatkan di itikaf ini. Ya, oh jangan merasa sombong, saya itikaf gitu kan. Jangan ya. Kita harus yakin bahwa kalau Allah tidak menghendaki, kalau tidak mengizinkan, tidak memberikan pertolongan kepada kita, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan itikaf di sini. Semuanya atas kehendak Allah gitu. Ya. Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Jangan juga jangan apa? Jangan disebut-sebut ya. Kalau kita sudah berbuat amal soleh, jangan disebut-sebut. Hanya Allah yang tahu lah. Ya, kita niatnya hanya untuk Allah. Kalau disebut-sebut kan malah jadi hilang nanti pahala. Saya mau itikaf bangun jam 1, gitu kan? Carinya kamu satu sare deh. Jangan pernah sombong ini, karena hati-hati bisa seperti itu. Ya kalau anaknya kita jawab aja, tapi harus hati kita harus ikhlas. Ikhlas itu kan bersih murni ya gitu. Kalau anaknya kita jawab ya, supaya tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi yang bertanya itu. Dia mungkin ingin tahu itu, barangkali dia punya niat nanti tahun depan. Ya, kita kasih tahu, alhamdulillah ke programnya ini. Itu enggak apa-apa, jelasin aja. Ya, asalkan kan beda kan orang yang ngomongnya dengan nada dia bangga dengan orang yang ikhlas. Pasti akan kelihatan beda cara bicaranya, ya kan? Gayanya pasti beda. Ya, makanya jaga terus hati keikhlasan. Gitu ya. Dan jangan juga merendahkan, sombong itu kan apa? Merendahkan orang lain. Ya nanti ada santri lain, kamu mau gak itikaf gitu kan. Jangan kemudian mencela. Bisa saja santri yang tidak itikaf itu bukan berarti mereka tidak mau, tetapi bisa saja terhalang oleh orang tua mereka. Kata orang tua, udah kamu di sini aja temenin mama. Itu ya, temenin papa, Pak, mama kan masih kangen. Ya masa kamu udah ke pesantren lagi, nanti kan Syawal cuma berapa hari lagi. Kan ada yang seperti itu orang tua ya. Ya walaupun sebenarnya sifat sikap orang tua seperti itu juga kurang tepat juga. Ya kenapa? Karena posisinya kalian kan sekarang udah balik. Kalau udah balik itu namanya lepas. Kalau balik itu biarkan berkelana untuk mencari ilmu dan pengalaman hidup. Harusnya, nah ini salah nih, ini nanti kalian nanti sebagai orang tua jangan sampai salah bersikap. Justru kita untuk lebih dekat dengan anak itu adalah ketika usia berapa? Ketika usia kecil. Usia dari kecil sampai 5 tahun itu adalah usia milik orang tua, jangan dikasih ke siapa-siapa. Dari 1 sampai 5, karena nanti 5 tahun baru boleh dia belajar. Boleh belajar ke guru, boleh. Makanya dalam Islam jelas, dalam Islam itu patokannya, maka ada hadisnya di Sahih Bukhari, berapa umur berapa tahun anak itu mulai boleh belajar, mulai boleh menerima hadis. Ya, itu umur 5 tahun. Jadi dari awal sampai 5 tahun itu milik orang tua, jangan dikasih siapa-siapa. Dia pegang terus itu si anak itu, berikan kasih sayang, curahkan yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sehingga sudah masuk ke 5 tahun, nah udah mulai berkurang, ya udah mulai dia ke sekolah belajar gitu. Apalagi ketika sudah balik itu orang tua harus sudah siap berkelana kemana saja. Itu yang dilakukan oleh orang-orang muslim ya, terdahulu orang-orang soleh itu begitu. Ini kan terbalik sekarang, itu kebanyakan orang tua yang terbalik. Waktu kecil ya malah dititipin, dia bekerja, sibuk dan lain sebagainya kan. Ya, Jadi bahasa Cina apa? Dititipkan, di penitipan anak, gitu kan? TPA, ya, tempat penitipan anak. Jadi ini kan, bahkan ya susu yang harus juga dia berikan, misalnya bagi ibu rumah dikasih ya susu sapi. Ya. Sapi. Nah ini banyak yang kesalahan orang tua, karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja dan lain sebagainya. Tapi untuk anak kan lebih penting. Nah nanti ini kan calon orang tua masalahnya kan, seperti tadi Andri mau nikah, yuk tahu dulu ilmunya. Ilmunya itu di Facebook itu kemarin ada yang nge-like ya, itu foto antum ada yang nge-like. Pas antum lagi mana gitu kan, ada yang nge-like foto antum. Wah kayaknya. Nah yang di like nya Andri doang. Ya gitu. Jadi ini ilmu penting ya sebelum nanti masuk ke pernikahan, ya. Jadi itu tadi sampai mana tadi? Trik yang mengkasih ke situ ya? Nah, ada. Hah? Balik. Oh iya. Oh enggak, maksudnya kenapa bisa nyambung ke situ? Oh dari ini sih dari Shaw. Oh iya betul. Jangan ya, menjual beli, memperjual belikan. Ayat-ayat Allah. Iya, tapi itu penting ya, ada kaitannya. Nah, lahu ghaibus samawat wal ardh. Jadi Allah lah yang tahu yang gaib dari semua langit dan di bumi ini, ya. Gitu. Jadi tetap semuanya ada di, bahkan di sini dijelaskan absir bihi wa asmi. Walaupun enggak disebutkan seperti itu, sebenarnya udah tahu Allah itu kan Maha mendengar, Maha melihat. Tapi di sini ditambahkan lagi dengan tiga ta'ajub, betapa alangkah tajamnya penglihatannya. Alangkah tajamnya pendengarannya. Gitu ya. Jadi apa yang bersit dalam hati itu Allah tahu. Terdengar, bahkan bisikan itu, bisikan sekecil apapun terdengar oleh Allah. Ya. Gitu. Makanya janganlah kemudian kita hilangkan niat-niat jahat dalam hati kita. Gitu ya. Misalnya dalam hati kamu, nah ini mulai lagi masuk ya. Dalam hati kamu apa namanya menyukai seseorang. Ya. Allah tahu itu. Ya, Allah tahu. Tapi itu wajar, itu manusiawi kalau seorang laki-laki ya ada merasa suka kepada perempuan, apalagi perempuan yang solehah. Yang solehah. Ada ketertarikan, itu tandanya balik. Ya, tandanya balik. Tapi yang salah apa? Yang salah adalah kerasa keingin apa kesukaan dalam hati itu malah disalurkan, itu yang salah. Padahal harusnya ya jangan diungkapkan. Jadi kan sekarang banyak yang salah ya, ajakan-ajakan yang salah di TV, di mana, di novel, di apa. Pokok kalau kamu punya perasaan, ungkapkan dong. Nanti itu jadi penyakit. Gitu. itu ajakan yang salah. Iya kan? Jadi ayo nanti nyesel loh gitu ya. Nanti nyesel loh kalau misalnya sekarang kamu enggak jujur terus dia lagi sama orang lain. Itu hati-hati, itu ajakan yang salah. Justru kalau kita punya ada keinginan terhadap kita niatnya kan nikah. Kalau kita ungkapkan apa maknanya? Tidak ada makna. Kalau kamu bisa nembak orang perempuan. Gitu ya. Setelah itu apa maknanya? Tidak ada makna sama sekali. Justru itu menjadi pintu bagi setan untuk selalu luas-luasnya menggoda kamu. Itu jadi pintu. Kalau sudah ada kena gitu kan. gitu, sudah kena, apalagi nanti perempuannya nggak ada baik sama sekali. Kamu misalnya malah suka kepada seorang, tidak ada baik sama sekali kamu mengungkapkannya kepada dia ataupun kepada orang lain, disebarkan saya suka sama seorang, tidak ada baiknya. Kalaupun nanti si perempuannya sama-sama suka, ada baiknya tidak? Tidak ada, justru itulah mulai setan menggoda. Dan kalaupun nanti kata perempuannya tidak suka, kamu sendiri kan patah hati, gitu kan, nyari hati. Jadi udah simpan aja dulu itu rahasia kamu dengan Allah, gitu kan, dengan harapan ya mudah-mudahan kalau memang dia jodoh saya, gitu. Ya itu rahasia dengan Allah, dan bisa jadi karena manusia itu terbatas itu tadi, dia baru tahunya itu doang. Nanti ketika ada pengalaman-pengalaman hidup yang lain, bertemu lagi dengan yang lain berubah lagi pasti. Iya, jadi jangan terlalu tergesa-gesa lah, ya, gitu. Karena bisa berubah, apalagi kalian usia segini, pasti akan berubah-ubah. Lihat yang lebih bagus lagi, kan? Yang lebih solehah lagi, pasti akan. Ya, makanya kan kasihan kalau kamu sekarang ungkapkan ke orangnya, nanti kamu lihat lagi, oh, kayaknya lebih ini, lebih bagus, gitu, lebih ini. Kamu pindah lagi, kasihan itu justru mempermainkan. Ya, maka tujuan kita bukan untuk mempermain-mainkan, tapi tujuan kita adalah untuk ibadah, karena nikah itu ibadah. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa kagum ataupun meniatkan untuk menikah. Jangan tergesa-gesa. Mungkin Allah menyiapkan yang lebih baik, gitu aja. Kalau kita belum saatnya untuk nikah, kan masih jauh, misalnya kecuali mungkin Andri kalau memang udah dekat gitu. Atau Yunus lah gitu. Ya, gitu. Kalau kamu memang belum siap sekarang, kau jangan dulu, nanti aja. Kalau sudah siap, sudah dekat waktunya, baru kamu bisa itu observasi, ya, observasi. Observasi itu, ya, observasi mencari informasi itu penting. Iya, jangan sampai kita salah. Kecuali kalau memang calon kita itu kita udah kenal sehari-hari, gitu. Kalau kenal sehari-hari ya gampang lah, gitu ya. Kita udah tahu karakternya begini, kelebihan kelemahannya udah tahu lah, gitu gimana. Tinggal nanti nanya-nanya yang agak rahasianya aja, gitu. Ya tanya ke ustadznya, gitu ya. Tanya ke teman, tanya ke apa? Saudara ya, saudaranya kalau ada, tanya ke saudara. Adiknya kalau ada di sini, adiknya tanya. Dan baru nanti saya tanya ke orang tuanya. Jadi kalau pacaran sama sekali bukan ta'aruf, dan walaupun sebenarnya ta'aruf itu dalam Islam juga ta'aruf yang itu kayak hampir gak ada dalam Islam. Ya. Ta'aruf itu bukan sekali mau nikah, bukan, ta'aruf itu sepanjang hayat. Kita bisa jadi ketika udah nikah juga kan kita belum terlalu kenal dia. Ada saja hal-hal yang baru yang kita ketahui dari orang itu, dari pasangan kita. Itu namanya ta'aruf juga kan, li ta'arofu. Ta'aruf itu terus-menerus. Dan zaman Rasul ketika mau menikah tidak perlu ta'aruf. Ya, kenapa? Karena sudah kenal. Dan kenalnya tidak harus kenal perempuannya. Rasul ketika menikah dengan Aisyah, enggak usah ta'aruf dengan Aisyah. Kenapa? Karena dia sudah mengenal ayahnya Abu Bakar Siddiq. Karena pada zaman itu orang-orang soleh itu dengan mengenal ayahnya, begitulah karakter putrinya. Duplikat. Ya, duplikat. Tahu duplikat? Kamu kalau mau menggandakan kunci kan ada tukang duplikat kunci, sama persis. Jadi karakter putrinya itu sama persis dengan ayahnya, kalau memang benar-benar ayahnya itu mendidik. Lalu kemudian ketika Rasul menikah dengan Hafsah juga sama. Hafsah itu duplikat dari Umar. Jadi Rasul kan udah tahu Umar. Nah, nanti Hafsah nggak jauh beda lah sama Umar. Enggak jauh beda sama. Dia duplikat. Karena pendidikan orang tuanya berjalan dengan baik. Masalahnya sekarang, nah itu. Ada kenapa sekarang harus ada ta'aruf dulu, harus mencari informasi tentang dia bagaimana-bagaimana? Karena sekarang itu sangat hampir sedikit orang tua yang benar-benar mendidik putrinya sampai seperti dia kesolehannya. Makanya kan Aisyah itu kalau Abu Bakar kan gelarnya apa? Siddiq. Aisyah Siddiq kok sama. Iya, duplikat. Ya, bukan imitasi. Ya, kalau imitasi direkayasa, kalau ini enggak alami ya dengan pendidikan, dengan pembinaan. Sekarang masalahnya banyak perempuan-perempuan yang mereka ini sudah pernah saya tulis dalam status ya. Banyak perempuan-perempuan yang mereka itu tidak hanya anak orang tua mereka, tetapi mereka adalah anak televisi, ya, anak HP, gitu ya, anaknya Facebook, anaknya Twitter, ya, anaknya internet. Ya, gitu. Jadi dipengaruhi gitu, bukan hanya orang tua, justru yang lebih besar pengaruhnya televisi, HP gitu kan, itu. Ya, makanya nanti kalau kalian punya anak harus benar-benar dididik ya. Mudah-mudahan karena anak itu rezeki ya, mudah-mudahan saya juga mudah-mudahan diberikan karunia. Ya. Ya, insyaallah doa orang-orang itikaf dijabah. Ya. Oke, sampai situ dulu mungkin untuk pertemuan kali ini. Nanti ada masih ada balagoh ya besok lah insyaallah. Masih ada satu pertemuan nanti dibaca kandungan balagoh yang ada di ayat-ayat yang kita bahas. Ya, persiapan nanti siapa yang mau menjelaskan? Ya, balagoh. Boleh nanti dua orang boleh. Dengan akbar ya, duet gitu insyaallah.